rajamukini muram chalalu batapatida sadihatiku coba terangkan apa maksudnya ku ingin tahu karena abang kan pergi jauh. Abang kan pergi tak akan lama. Hanya seminggu, duhai sayangku di Malaysia. Kasih sayangku, bagaimanapun kan ku curahkan hanya untukmu. Hapuskan air matamu, jangan menangis sayang. Sungguh katamu kan ku doa. Sungguh katamu kan ku doakan.